Matius pasai 16. Namu paduk dro urang Farisi ngon urang Saduki, jija uwa Isa kena jijubak gopnyan. Awaknya jilake mangat Isa gepeget but yang ajaib sebagai bukti bahwa gopnyan betul tekan nibak potu Allah. Gejawab le Isa, benyom atau roh tengah jilup, gatanyo tapega, cuaca getat, sabab langit mirah. Dan benyom bunga uro, gatanyo tapega, uronyo temak ujin, sabab langit mirah dan redok. Nah, gata hasil teramai cuaca dengan cara takalon keadaan langit. Padahai, tanda-tanda jamun hana hasil gata ramai. Kebit tak jehut dan tak duraka urung-urung bak jamunnya. Gata lake bak ulun, mangat lun pegut but yang ajaib. Kegata hana teberi musabuh keajaiban pih, kecuali keajaiban Nabi Yunus. Oh leh gepegah menan, Isa laju getinggai awaknya. Dan gejak laju ho lain. Wate murid-murid Isa katruh umuran deh danau, baru ke getupu le awaknya, bahwa awaknya tua gebar ruti. Isa gepegah ubak awaknya. Hati-hati ke ubak rago urung Farisi dan Saduki. Ban gedengo tutuh abak Isanya, murid-murid gopnyan laju gemarit sabe ke dro-dro. Gopnyan gepegah lagenyan sebab getanyo hana tabar ruti. Isa getupu punyang awaknyan pegahnyan. Tema gopnyan laju gepegah. Kepe gata pemasalah kehai hana meruti? Pekeh gata kurung meiman? Pekeh gata kalau mumpom? Pekeh gata hana tak ingat? Kuruti yang limong boh udah prik-prik ke urung yang limong ribero? Paduk boh raganya mantong lebih rutinyan. Oh wati gata pesapat? Dan pakriban tema dengan rutin yang tujuh boh ke urung yang put ribedronyan padum boh raga tema penajunyan yang lebih oh wate gata pusapat pakon gata hanata mumpum bahwa ulon marit ngong gata kon ke keruti beate-ate ke kerago urung Farisi dan Saduki. Ake ji murid-murid Isa kamu pum bahwa Isa geyu awaknyan beate-ate bukan kerago yang dipeguna ke tapegot ruti. Tema ke Bandung pengajaran ureng-ureng Farisi dan Saduki. Isa gejak dan gepeto laju ubak bandar Kaisarea Filipi. Di sinan gopnyan getemanyong bak murid-murid gopnyan. Menurut yang dipegah legop anuk manusia nyanso. Gejawab le murid-murid gehnyan. Na yang pegah Nabi Yahya Pemano, na tema yang pegah Nabi Ilyas. Yang lain gepegah Yeremia atau Sidro lam kawan nabi-nabi. Tema menurut gata kedro ulunnyo so. Gejawab le Simon Petrus. Bapak nak ke raja yang bah selamat anu Allah yang udep. Mau untung tat-tat gata Simon anu Yona. Ken Isa. Sabab bukan manusia yang pegah nyan bak ulun. Tema bapak ulun yang nalam serga. Sabab nyan beta tepuke gata nak Petrus bate nyangkong dan diatuh kenalung batenyo ke tema lun pedong gereja lu nyang hana hase ji petalo lego bah pile maut ulun tema lun beri ke gata gunci donya baru Allah punyang gata tam diatuh bumonyo nyan pi tetam lam surga dan punyang gata pebetoi diatuh bumo nyan pi gepebetoi dalam sirga. Oh kalehnyan Isa gepu ingat ubak murid-murid gopnyan mangat awaknyan hana gepegah bakso mantong bahwa gopnyan ke raja yang ba selamat. Pun watenyan Isa gepegah terus terang ubak murid-murid gopnyan bahwa gopnyan haruh gejak u Yerusalem dan laju meteme mubago-bago derita nibak pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin imum dan gure-gure agama. Gopnyan tema jipoh mate. Tema bak uron yang kelhe, gopnyan tepebedoh lom tema. Laju Petrus getarik Isa bak bineh gopnyan sira gemarit. Mudah-mudahan potu Allah gepeji o hainyan. Tuhan bek sampo hainyan red ate Tuhan. Isa gepaling dan laju gepegah uak Petrus. Nejak gede, hei tukang pedaya. Dronuh nehalang-halangi lun. Pikiran gatanyan pikiran manusia, bukan pikiran potu Allah. Oh lenyan, isya gepegah ubak murid-murid gopnyan. Urang yang kena setut ulun, urang yang haruh jipu tua ubak kepentingan jih kedro. Jitim gulam salib gopnyan dan laju di setut ulun. Sabab, urang yang kena petun udip jih, urang yang gadoh udip. Temak urang yang jikereban udip jih demi ulun, urang yang temak meteme udip. Peuntung jih nibak siro-siro urang, menyoban si gomdonya nyojit kehak milik ji tema gopnyan gagadoh udip. Pekeh hasil udipnya tetuka ngon sapu-sapu hana triple anak manusia mesajan-sajan ngan malaikat-malaikat gopnyan tema geteka dengan kuasa bapak gopnyan. Bak watenyan gopnyan tema gebalah ke ureng-ureng yang sapu-sapu dengan pupu yang kaji bener tepekeh lam kawan gatanyan na disino yang hana tema mati si golom jikalon anak manusia geteka si bago raja.